kedua teman-teman sekalian, dari selain raja-raja adalah para ilmuwan. Dan saya ambil satu contoh saja di sini. Ada seorang ilmuwan yang dianggap Tuhan, tanda kutip, oleh orang-orang ateis. Orang-orang ateis ini orang yang tidak punya Tuhan. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan, gitu kan. Maka ada satu orang namanya Darwin. Semua orang tahu, ini ilmuwan disebutkan namanya, katanya ilmuwan, gitu kan. Tapi umat Islam tidak akan mengakui dia sebagai seorang ilmuwan, gitu kan. Tidak perlu diakui. Karena Darwin ini mengeluarkan sebuah statement atau beberapa teori lah ya, teori-teori, termasuk diantaranya manusia dari kerah. Tujuannya hanya menolak ada Tuhan Allah. Tujuannya cuma itu, nggak ada Tuhan, gitu kan. Maka dikeluarkan teori-teori sama dia. Dia buat banyak ilustrasi di bukunya, kalau kita baca bukunya, tapi insya Allah nggak usah dibaca lah, gitu kan. Yang jelas di bukunya dia kasih gambaran hewan udara itu burung-burungan berasal dari hewan darat. Hewan darat dicarilah yang mirip sama burung, kadal-kadalan, yang paling banyak di bukunya kadal. Kadal ini dikasih gambar, dia cuma ilustrasikan di gambar-gambar kadal ini nanti tiba-tiba bagaimana keluar sayapnya, bagaimana terbang. Kadal ini kalau dikasih gambaran dari hewan laut. Hewan laut ini ada ikan yang digambarkan sama dia keluar dari air, sisiknya tiba-tiba rontok, kemudian menjadi kadal, kemudian tiba-tiba terbang menjadi burung, seperti itulah. Dan dia bilang ada beberapa komponen di alam semesta tidak ada asalnya. Di antaranya tanah, tanah, api, air, nggak ada asalnya. Jadi kalau murid-muridnya tanya, terus hewan lautan itu dari mana asalnya? Dia bilang hewan udara dari darat, darat dari lautan. Dan lautan dari mana? Dari tanah di lautan, nggak ada asalnya. Begitu aja. Jadi kan? Pemahaman yang dangkal sekali, tapi banyak orang yang meyakini masalah itu. Di antaranya manusia jadi kera, digambar kera, yang bungkuk, yang kecil, tiba-tiba keluar-keluar jadi tinggi, jadi besar manusia, rontok bulunya, jadi kayak manusia kayak kita, gitu kan. Subhanallah, pernah terjadi teman-teman sekalian, ribut antara dua kubu nih. Kubu antara orang yang beriman, orang yang mempertahankan pendapat Darwin dari orang-orang ateis, kalau manusia dari kera, dengan kubu orang Nasrani, bukan Muslim, orang Nasrani di Amerika, yang mengaku ada Tuhan Allah. Ribut nih sampai masuk pengadilan, karena ini hampir perang. Dimasukkan di pengadilan, hakimnya bingung gimana caranya memecahkan permasalahannya. Ini yang diperebutkan bukan materi tapi keyakinan. Tapi hakimnya akhirnya dengan hikmah Allah ya, mengucapkan kalimat membuka majelis sekaligus menutupnya. Dia bilang begini saja, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Maaf teman-teman sebelah kanan saya, ini cerita dulu. Maka pada saat itu yang mengaku pun manusia dari kera, teori dari tidak mau ke sebelah kanan hakim, tidak mau ngaku turunan kera. Loh katanya manusia dari kera, turunan kera silakan ke sebelah kanan. Kalau orang beriman tahu mereka dari Adam, Adam dari tanah. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam, selesai. Al-Baqarah menjelaskan masalah itu, banyak hadis menjelaskan masalah itu. Tapi ini orang tidak beriman begitu. Baik teman-teman sekalian, Darwin ini, dia selalu kalau menemukan satu hewan, dia selalu mencari dari mana asalnya sebelum muridnya tanya. Ada satu tulisan di bukunya dan sampai dia meninggal dia tidak hapus itu, gitu kan? Dan ini diangkat oleh para ilmuwan Muslim sebagai pembantahan terhadap pemahaman ateis. Dia mengatakan, saya pernah satu waktu saya terus muak, dia bilang, saya terus muak benci kalau mengingat burung merak. Jadi ternyata di depannya dia pernah mau mengajar, ada burung merak lewat di jalan, tidak ngapa-ngapain burung merak ini, cuma menghadap ke dia saja. Ke Darwin tidak nyerang, nggak apa. Kepakin ekor sama sayapnya, keluar warna-warni. Kita tahu burung merak warna-warni kan, luar biasa. Maka dia, Darwin ini bingung, ini mau dibilang apa nih? Mau dibilang burung, nggak terbang. Mau dibilang hewan darat, bersayap. Mau dicari hewan laut yang mirip, tidak ada. Yang mana mirip sama burung merak nih? Dia selalu gitu. Maka dia sampai meninggal, dia mengucapkan kalimat begini teman-teman sekalian. Dan ini di bukunya ada. Para ilmuwan Muslim mengangkat kedangkalan orang ateis seperti ini. Dia bilang, saya terus muak pada saat mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Artinya Darwin, seorang ilmuwan yang dianggap tokoh oleh para orang ateis, meninggal tidak tahu dari mana burung merak. Bayangin bodohnya gitu. Kita burung merak kah, ayam kah, semuanya yang di langit dan di bumi kelihatan adalah Allah yang menciptakan. La ilaha illallah. Selesai kesimpulannya.